إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وَتَابِعِ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan masih dalam tafsir surah Al-Hadid. Kita masuk pada ayat yang ke-13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladheena amanu. Hari di mana orang-orang munafik yang laki-laki dan perempuan, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami akan mengikuti cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nuran, maka dikatakan kembalilah kalian di belakang kalian dan carilah sendiri cahaya-cahaya kalian sendiri. Faduriba bainahum bisurin lahu bab, batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'adzab. Maka kemudian dipancangkanlah penghalang di antara mereka yang sebelah dalamnya adalah rahmah dan luarnya adalah azab, yaitu dikasih tembok pembatas antara surga dan neraka. Jadi ketika mereka berusaha mengikuti orang yang beriman berhasil masuk surga, kemudian mereka ditutup dengan tembok sehingga mereka terhalang untuk masuk ke dalam surga. Padahal sudah melihat pintu menuju surga, sudah melihat orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, tapi mereka terhalang dengan tembok penghalang yang sangat besar yang menghalangi antara surga dan neraka. Kata Imam Al-Katsir rahimahullahu taala, "Wa hadha ikhbarun minhu ta'ala 'amma yaqa'u yawm al-qiyamati fil 'arasati min al-ahwal al-muz'ijah waz-zalazil al-'azimah wal-umur al-fadhi'ah." Ini merupakan khabar dari Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang akan terjadi pada hari kiamat, di masa-masa perjalanan hari kiamat tersebut, yang terjadi kengerian yang begitu luar biasa, kegoncangan yang begitu besar, perkara-perkara yang mengagetkan, menakutkan. Wa annahu la yanju yawma idin illa man amana billah wa rasulihi wa amila bima amara Allahu bihi wa taraka ma anhu zajar. Dan bahwasanya tidak akan ada yang selamat pada hari kiamat tersebut kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan dengannya dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang darinya. Waqala Ibnu Abi Hatim, dan berkata Al-Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, haddatsana abi qala haddatsana Abdah Ibnu Sulaiman qala haddatsana Ibnu al-Mubarak qala haddatsana Sufwan ابن عمرو قال حدثني سليم بن عامر قال خرجنا على جنازة بباب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي. Kata Salim Ibn Amir, beliau mengatakan suatu ketika kami keluar mengantarkan jenazah, saat itu berada di pintu Damaskus, di gerbang Damaskus, dan bersama kami ada sahabat Abu Umama Al-Bahili. Falamma shalla 'ala al-janazati wa akhadhu fi dafniha, ketika sudah disolati atas jenazah dan hampir saja untuk dimakamkan, qala Abu Umamah, maka Abu Umamah Al-Bahili mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, innakum qad asbahtum wa amsaytum fi manzilin taqtasimuna fihi al-hasanat wa sayyiat. Wahai sekalian manusia, sungguh kalian telah melalui waktu pagi dan waktu sore di sebuah tempat di mana kebaikan dan kejelekan itu dibagi, tersebar, tinggal dipilih siapa yang mau berbuat baik, siapa yang mau berbuat jelek. Watu shikuna ang tad'anu minhu ila manzilin akhar, dan jangan-jangan kalian sebentar lagi akan menuju ke tempat yang berikutnya, tempat yang lain, wa huwa hadza, yaitu ini, wa yushiru ila qabr, kemudian beliau mengisyaratkan kepada kuburan. Baitul wahdah wa baitul dhulubah, sebuah rumah yang kita akan sendirian di situ, sebuah rumah yang begitu gelap. Wa baitul dud wa baitul dhiq, rumah yang sangat sempit. Illa ma wasa Allah, kecuali yang Allah luaskan rumah tersebut. Summa tantaqiluna minhu ila mawatina yaumil qiyamati, kemudian setelah itu kalian akan berpindah dari kubur menuju tempat hari kiamat. Fa innakum fi ba'di tilkal mawatini hatta yakhshan nasu amrun min Allah, dan sesungguhnya kalian pada sebagian tempat-tempat fase hari kiamat tersebut banyak sekali orang-orang yang terasa berat atas kejadian demi kejadian yang dialami pada hari tersebut yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh, ada wajah-wajah yang mereka menghitam, ada wajah-wajah yang mereka putih bersinar, dan ada yang berwajah hitam. Summa tantaqiluna inhu ila manzilin akhar fayaghsan nasa zulmatun shadidatun, kemudian setelah itu kalian akan berpindah ke tempat yang berikutnya, yang lainnya, dan saat itu manusia akan ditimpa kegelapan yang sangat dahsyat. Summa yuqsamun nuru fayu'tal mu'minu nuran wa yutrakul kathiru wal munafiqu fala yu'tiyani shay'a. Kemudian saat manusia mengalami kegelapan yang sangat dahsyat, cahaya akan dibagi saat itu. Orang yang beriman akan diberi cahaya. Adapun orang kafir dan munafik akan ditinggalkan dan tidak diberikan sama sekali dari cahaya. Wa huwal matsal alladhi darabahu Allah Ta'ala fi kitabihi, itulah sebuah contoh yang Allah sebutkan dalam kitabnya, itu dalam surat An-Nur. Aw kadhulumatin fil bahri fi bahrin lujjiyin yakhshahu mawjun min fawqih, mawjun min fawqih sahab dhulumatu ba'daha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fala lahu min nur. Atau seperti kegelapan di tengah lautan, di dalam lautan yang begitu dalam, yang ditutupi oleh ombak-ombak di atasnya yang besar, di atasnya lagi ditutupi oleh awan yang gelap, kegelapan yang ditutupi dengan kegelapan di atas kegelapan, ketika dia keluarkan tangannya hampir-hampir dia tidak bisa melihat tangannya. Dan barang siapa yang Allah jadikan dia memiliki cahaya, ya, dan barang siapa yang Allah tidak berikan cahaya padanya, maka tidak ada yang bisa memberikan cahaya kepadanya. Ya. Allah memberikan permisalan kegelapan yang akan dihadapi hari kiamat itu seperti seseorang menyelam ke dalam lautan yang sangat dalam, palung yang sangat dalam, di atasnya ombak yang sangat besar. Mungkin kalau tenang bisa terlihat dari atas, tapi ini ditutupi oleh ombak. Di atas ombaknya pun ada awan hitam dengan suasana malam, sehingga kegelapan ditutup dengan kegelapan, ditutup dengan kegelapan. Ketika dia melihat tangannya hampir-hampir tidak terlihat, maka siapa yang Allah tidak berikan cahaya di masa itu, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan cahaya. Fala yastadhi wa la yastadhi'ul kafiru wal munafiqu bi nuril mu'min. Dan orang-orang kafir dan munafik tidak bisa mendapatkan manfaat cahaya dari cahayanya orang yang beriman. Kama la yastadhi'ul a'ma bi basaril basir. Sebagaimana orang yang buta tidak akan bisa merasakan cahaya yang dibawa oleh orang yang melihat. Walaupun cahayanya seterang matahari sekalipun, orang buta tetaplah orang buta, tidak bisa melihat cahaya matahari tersebut. Wa yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu. Maka berkatalah orang-orang yang munafik dari kalangan laki-laki dan perempuan terhadap orang yang beriman. Unzuruna nattabis min nurikum. Tunggu kami. Kami ingin mengikuti cahaya kalian. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Maka dikatakan kembali saja kalian ke belakang dan cari sendiri cahayanya. Wa hiya khad'atullahi ta'ala alladhi yahda'u biha almunafiqin. Itu adalah ejekan dari Allah untuk mengejek orang-orang yang munafik, karena semasa hidup mereka mempermainkan Allah, mempermainkan syariat. Yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Mereka menyangka telah menipu Allah. Mereka menyangka telah menipu orang-orang yang beriman dengan mengaku beriman tetapi menyimpan kekufuran. Maka sesungguhnya Allah lah yang membalikkan tipu daya mereka. Ya. Maka ketika mereka ingin mendapatkan cahayanya orang-orang yang beriman, qila irji'u wara'akum. Sudah kembali saja di belakang. Ya. Faltamisu nura, silakan cari sendiri cahayanya, tetapi tidak akan bisa dia dapatkan. Ya. Fayarji'una ilal makani alladhi usima fihi an-nuru fala yajiduna syai'a. Mereka pun kembali di tempat yang dibagikannya cahaya, tapi rupanya tidak mendapati cahaya sedikit pun. Wa yanfarifuna ilaihim, mereka pun balik lagi mengikuti orang-orang yang beriman, mengejar orang yang beriman. Wa qad dhuriba bainahum, tetapi sudah dipancangkan di tengah-tengah mereka, bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'adzab, yaitu dipancangkan tembok pembatas yang ada pintunya. Sebelah dalamnya adalah surga, adapun sebaliknya adalah azab, yaitu pembatas antara surga dan neraka. Yaqulu Sulaim bin Amir, "Fama yazalu al-munafiqu mughtarran hatta yuqsama an-nuru wa yumayyizu Allahu bainal munafiq wal mu'min." Dan senantiasa saat itu orang-orang munafik itu ragu. Saya dapat cahaya atau tidak ini? Karena dia tahu ketika di dunia dia adalah munafik. Maka ketika datang masanya dibagi cahaya, mereka sendiri sudah ragu, saya akan dapat cahaya atau tidak. Karena pada hari itu Allah bedakan dengan cahaya tersebut antara yang munafik dan mukmin. Sumaqal, kemudian Ibn Abi Hatim meriwayatkan pula, حدثنا أبي قال حدثنا يحيى ابن عثمان قال حدثنا ابن حيوح قال حدثنا أرطاح ابن المنذر قال حدثنا يوسف ابن الحجاج أنا أبي أمامة. Dari sahabat Abi Umama Al-Bahili qala, beliau mengatakan, yab'atsullahu zulmatan yaumal qiyamati, Allah akan mengutus kegelapan pada hari kiamat. Fama min mu'minin wala kafirin yara kaffahu hatta yab'atsallahu bin-nuri ilal mu'minin biqadri a'malihim fayattabi'uhum al-munafiqun. Dan saat itu tidak ada seorang pun yang mukmin dan kafir yang bisa melihat telapak tangannya, saking gelapnya kegelapan yang Allah kirim. Baik mukmin kafir itu tidak bisa melihat telapak tangannya sampai Allah Subhanahu wa taala utus cahaya. Kemudian diberikan kepada orang-orang yang beriman sesuai dengan kadar amalan mereka. Kemudian orang-orang munafik pun berusaha mengikuti cahaya orang-orang yang beriman. Wa yaqulun, dengan mengatakan unzuruna naqtabis min nurikum, tunggulah kami, kami akan mengikuti cahaya kalian. Wa qala al-Aufi wa Dhahak an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dan berkata Al-Aufi dan Ad-Dhahak dan yang lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bainama an-nasu fi dhulmatin idh ba'athallahu nuran, ketika manusia berada dalam kegelapan hari kiamat Allah utus cahaya, Allah utus cahaya. Falamma ra'al mu'minuna nura tawajjahu nahwahu, ketika orang-orang yang beriman melihat cahaya tersebut, orang yang beriman akan mengikutinya. Wa kana nuru dalilan minallahi ilal jannati, dan cahaya tersebut adalah petunjuk dari Allah kepada orang yang beriman untuk masuk ke dalam surga. Cahayanya itu adalah ya nur, cahaya tadi. Falamma ra'al munafiqun almu'minin, maka ketika orang-orang munafik melihat orang-orang yang beriman, qad intalaqu, mereka telah pergi dan mengikuti orang-orang yang beriman, mengikuti cahaya tersebut ya. Ittaba'uhum, orang munafik segera mengikuti orang yang beriman. Fa'adlamallahu 'alal munafikin, kemudian Allah gelapkan lagi atas orang munafik. Pertama lihat cahaya tapi kemudian dimatikan cahaya tersebut, layaknya orang buta tidak bisa melihat cahaya. Jadi cahayanya masih ada bagi orang yang beriman, tapi orang munafik ini tidak bisa melihatnya. Faqalu, saat itu mereka mengatakan, hina idin, saat itu mengatakan, tunggulah kami, kami akan mengikuti cahaya kalian. Fa inna kunna ma'akum fid dunya, sesungguhnya kami itu dulu bersama kalian di dunia. Qalal mu'minun, maka orang-orang yang beriman mengatakan, irji'u wara'akum, kembalilah kalian di belakang kalian. Min haitsu ji'tum minadh dhulumati faltamisu hunalika nura, kembalilah kalian di tempat yang tadi gelap tadi dan carilah cahaya di sana. Ya, carilah cahaya di sana. Wa qala Abu Qasim At-Tabrani, hadatsana Al-Hasan ibn Arafah ibn Alawiyah Al-Qattan qala hadatsana Ismail ibn Isa Al-Attar qala hadatsana Ishaq ibn Bishr ibn Hudzaifah qala hadatsana ibn Jurayd an ibn Abi Mulaikata an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Ibn Abbas semoga Allah meridhainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha yad'u an-nasa yawmal qiyamati bi asma'ihim sitran minhu ala ibatihi, sesungguhnya Allah menyeru manusia pada hari kiamat dengan nama-nama mereka secara tertutup atas hamba yang lainnya. Wa amma 'inda sirati fa innallaha ta'ala yu'ti kullu mu'min nuran wa kullu munafiq nuran. Adapun di sisi sirat, jembatan, Allah berikan cahaya kepada yang mukmin ataupun yang kafir. Wa idastau 'ala sirati salaballahu nuran munafiqin wal munafiqat. Ketika mereka sudah di tengah-tengah sirat, Allah hilangkan cahaya orang-orang munafik dan munafiqat. Wa qala al-munafiqun, maka munafikun mengatakan, unzuruna naqtabis min nurikum, tunggu kami, kami akan mengikuti cahaya kalian. Wa qala al-mu'minun, maka orang-orang yang beriman mengatakan, rabbana atmim lana nurana. Adapun orang yang beriman berdoa lagi ketika melihat orang kafir cahayanya redup, maka orang yang beriman berdoa, rabbana atmim lana nurana, ya wahai rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Fala yadhkuru 'inda dhalika ahadun ahadan, dan saat itu tidak ada yang menyeru satu sama lain. Masing-masing itu konsentrasi, sibuk dengan dirinya untuk melewati jembatan sirat. Ya. Wa qaluhu ta'ala, dan firman Allah ta'ala, fadhuriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'adzab. Allah pancangkan di antara mereka pembatas yang punya pintu, sebelah dalamnya adalah rahmat, adapun di luar dan kebalikannya adalah azab. Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah mengatakan, huwa haitun bainal jannati wan nar, itu adalah tembok antara surga dan neraka. Wa qala Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam, dan berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, huwa alladhi qala Allah ta'ala fi wa bainahuma hijabun, dan di antara surga dan neraka itu ada pembatas, ada penutup. Wa hakadha ruwiya an Mujahid wa ghairi wahidin, dan demikian pula diriwayatkan dari Mujahid dan bukan hanya satu, wa huwa sahihu, dan ini pendapat yang benar, batinuhu fihi rahmah, yang sebelah dalamnya itu ada rahmat, ai al jannah wa ma fiha, rahmat Allah adalah surga dengan segala isinya. Wa zahiruhu min qibalihi al azab, di luarnya adalah azab ai nar, yaitu azab neraka jahannam, sehingga orang munafik tadi ya akan mendapatkan azab neraka jahannam. Demikian dikatakan oleh Qatadah, Ibnu Zaid dan yang lainnya. Wa qala Ibnu Jarir, dan berkata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, wa qad qila, ada yang mengatakan, inna dzalika sur, suru Baitul Maqdis 'inda wadi jahannam, sesungguhnya tembok tersebut adalah tembok Baitul Maqdis, seperti tembok Baitul Maqdis di sisi neraka jahannam. Sumaqal, kemudian beliau membawakan riwayat, haddatsana Ibnu al-Barqi qala haddatsana Amr ibn Abi Salamah an Sa'id an Athiyah ibn Qais an Abi al-Awwam mu'adzin Baitul Maqdis qala sami'tu Abdullah ibn Amr yaqul, dari Abil Awam, beliau adalah muadzinnya Masjid Baitul Maqdis, beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah bin Amr ibn al-As yaqul, mengatakan, inna surah alladhi dhakarahu Allahu fil Qur'an fadhuriba bainahum bisuril lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adzab, sesungguhnya tembok tersebut yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid tadi, wasurul syarqi batinuhu al-masjid wa ma yalihi zahiruhu wadi jahannam, itu adalah tembok sebelah timur daripada Damaskus yang sebelah dalamnya adalah masjid, adapun dikelilingnya adalah ya lembah jahannam. Tsumma ruwiya an Ubadah bin Shamit wa Ka'b al-Ahbar wa Ali bin Husain Zain al-Abidin nahwa dhalik, kemudian diriwayatkan pula dari Ubadah bin Shamit, Ka'b al-Ahbar, Ali bin Husain bin Ali, yang dikenal dengan Ali Zainal Abidin. Ini juga meriwayatkan dari riwayat yang sama, yaitu riwayat ini, bahwasanya tembok tersebut adalah tembok sebelah timur ya Damaskus, yang sebelah dalamnya adalah masjid, luarnya adalah lembah jahannam. وهذا محمول منهم على انهم ارادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, kemungkinan ucapan para ulama tersebut adalah untuk memahamkan makna. Artinya tembok tersebut seperti benteng Damaskus yang begitu kuat, begitu kokoh, begitu tinggi yang tidak bisa tertembus. La anna hadha huwa alladhi urida min al-Qur'an, hadzal jidar al-mu'ayyan nafsuhu wa nafsul masjid. Ya, ini bukanlah yang diinginkan riwayat tadi ya di dalam meriwayatkan penafsiran Al-Qur'an tersebut adalah tembok Damaskus tersebut, dan bukan Masjid Aqsa tersebut. Wa ma wara'uhu min al-wadi al-ma'ruf wadi jahannam, dan bukanlah ya lembah dari lembah yang dikenal dengan wadi jahannam yang ada di Damaskus sana. Fa inal jannah fis samawat fi a'la 'iliyyin wan nar fi ad-darakat asfala safilin, karena sesungguhnya surga itu di langit yang tertinggi, adapun neraka adalah ya di bumi yang paling bawah, sebawah-bawahnya. Sehingga apa yang diriwayatkan tadi dari Ubadah bin Shamit Ka'ab al-Ahbar menafsirkan bahwasanya tembok tersebut seperti benteng Damaskus, sebelah dalamnya masjid, sebelah luarnya adalah lembah Jahannam, ada sebuah lembah yang namanya lembah Jahannam di sana. Itu adalah pengkiasan saja, penggambaran saja bagi manusia. Ya. Tetapi bukan yang dimaksud itu ada di nanti di yaumil qiyamah. Ya, karena yaumul qiyamah itu negeri yang berbeda lagi. Akhirat itu negeri yang berbeda lagi. Bukan negeri dunia ini. Negeri dunia ini sudah selesai ketika nanti di hari kiamat. Wa qalu Ka'ab al-Ahbar, adapun perkataan Ka'ab al-Ahbar, innal bab al-madhkura fil Qur'ani huwa babur rahma alladhi huwa ahadu abwabil masjid. Adapun yang disebutkan oleh Ka'ab al-Ahbar bahwasanya yang disebutkan dalam Al-Qur'an pintu rahmat itu adalah salah satu pintu Masjid Al-Aqsa, fa hadha min Israiliyatih wa tarhatihi, dan ini termasuk kisah Israiliyat beliau. Jadi Ka'ab al-Ahbar ini perlu kita pahami, sering kita sebut dalam tafsir. Ka'ab al-Ahbar itu muhadram. Muhadram itu semasa hidup dia bertemu Nabi. Tetapi saat Nabi hidup tidak masuk Islam. Baru setelah Nabi meninggal beliau masuk Islam. Karena beliau adalah pendeta, ya, ahli dalam membaca Taurat dan Injil, itu sering ditanya sama sahabat. Sering yang tanya itu sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, sahabat Abdullah bin Umar, itu sering tanya kepada Ka'ab al-Ahbar. Namanya juga Ahbar. Ahbar itu pendeta Yahudi. Maka sering tanya. Misalkan Ibnu Abbas menafsirkan dalam sebuah ayat, kemudian ditanya, apakah ada yang sejenis dalam Taurat? Maka Ka'ab al-Ahbar akan menceritakan. Nah, makanya sering, sahabat pun sering menukilkan kisahnya Ka'ab al-Ahbar yang didapati dalam Taurat, ya, atau Injil, ya. Dan kisah-kisah Isra'iyah tersebut sebagaimana dalam awal tafsir itu ada tiga macam. Yang pertama yang memang diceritakan dalam Al-Quran dan Sunnah maka kita imani. Yang kedua yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah ya kita ingkari. Kemudian yang tidak ada pernyataan secara khusus dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak ada penentangan juga, maka boleh kita sebutkan atau boleh kita ceritakan, tapi tidak boleh kita yakini 100%. Hanya sebatas cerita saja. Ya, banyak kalau di dalam kisah-kisah para nabi itu akan ditemui banyak yang seperti itu. Ya. Wa innamal murad bidzalik as-sur yadribu yaumal qiyamah liyuhjiza bainal mu'minin wal munafiqin. Karena yang dimaksud dengan tembok tersebut adalah tembok yang dipancangkan pada hari kiamat untuk membatasi antara mukmin dan munafik. Fa idzan taha ilaihil mu'minun dakhaluhu min babih. Apabila orang yang beriman sudah menemui tembok tersebut, mereka akan bisa masuk melalui pintunya. Wa idzastakmalu dukhuluhum ughliqal babu wa baqiyal munafiqun min waraihi. Ya. Apabila sudah sempurna orang-orang beriman itu masuk, dikuncilah pintu tersebut dan tersisalah orang-orang munafik miwara'ihi dari belakang mereka fil hiyarati wal zulumah, dalam keadaan bingung, dalam keadaan gelap, wal azab, dan terancam azab yang sangat pedih. Kama kanu fid dari dunya fi kufrin wa jahlin wa syakkin wa hiyaratin. Sebagaimana dulu di dunia orang-orang munafik itu ya menyimpan kekufuran, kejahilan, keraguan, dan kebimbangan terhadap agama. Sehingga orang-orang munafik itu gak akan ngaku dia munafik. Pasti ngakunya Islam. Tetapi kita akan bisa tahu dia munafik dari ketergelinciran lisan. Wala ta'rifannahum fi lahnil qaul. Sungguh kamu akan ketahui kemunafikan mereka itu dari ucapannya. Ngakunya Islam, tapi kemudian membenci orang Islam. Justru membela orang kafir. Itu salah satu ciri orang munafik. Kalau dia mukmin, ya bela orang mukmin, orang Islam. Ya, tegas terhadap orang-orang kafir. Kalau ini membela orang-orang kafir dan kemudian mencela, menghina orang-orang yang beriman, itu ciri kemunafikan. Maka jangan sampai seperti itu muncul dari lisan-lisan kita. Karena terkadang kemunafikan itu bisa tumbuh tanpa kita sadari. Kenapa? Ya karena kita melanggar agama, sering dusta, maka kemunafikan itu menumpuk. Dusta atau tidak menepati janji atau mengkhianati amanah. Itu walaupun kita tidak sengaja, tapi kalau itu ditumpuk sampai bisa menyebabkan benar-benar munafik murni. Maka na'udzubillah min dzalik. Nah, karena manusia itu bisa saja tergelincir dalam kedustaan, tergelincir di dalam kurang amanah, ya, maka banyak-banyaklah kita muhasabah dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai nifaq itu hinggap di dalam hati kita. Jangan sampai. Nasallallahu alaihi wasallam, fadhlikum menangkan azan terlebih dahulu. Kemudian qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, yunadunahum alam nakum ma'akum. Orang-orang munafik menyeru orang-orang yang beriman, bukankah kami bersama kalian dulu ketika di dunia? Bukankah kami seperti kalian? Ayyunadil munafiqun al-mu'mini amma kuna ma'akum fid dari dunya. Orang-orang munafik, mereka akan memanggil orang-orang yang beriman, bukankah kita dulu bersama di dunia? Nashhadu ma'akum al-jama'ati wa nusalli ma'akum al-jama'at. Kita bersama-sama berkumpul, sama-sama sholat jamaah. Wa naqifu ma'ahum bi'arafat, sama-sama wukuf di Arafah. Wa nahduru ma'akum al-ghazawati. Bukankah kami juga bersama kalian berjihad, berperang di jalan Allah? Wa nu'di ma'akum sa'iral wajibat, dan kami bersama kalian dalam melaksanakan semua kewajiban. Sehingga di sini ikhwana fiddin a'azakumullah, tidak semuanya yang sholat, tidak semuanya yang ikut berperang itu benar-benar beriman. Bahkan terkadang mereka munafik karena terpaksa sholatnya. Seperti zaman Rasulullah, kalau ada orang yang sholat di rumah, itu merupakan perkara yang besar. Maka akhirnya mereka terpaksa sholat jamaah. Pada zaman Rasulullah, kalau gak ada ingat perang, bisa dihajar, bisa gak ada yang nyapa. Maka karena takut, akhirnya mereka ikut berperang. Ya, mereka akhirnya ikut berperang. Berbeda orang-orang munafik zaman sekarang, sudah sholatnya gak jamaah, mencela orang yang sholat jamaah, sudah gak ikut jihad, giliran ya ada jihad mereka menghina orang-orang yang berjihad dengan menuduhnya dengan tuduhan-tuduhan yang ya tidak benar. Ya. Giliran gak ada jihad mereka menyeru jihad. Giliran ada jihad mengatakan bukan jihad. Itu kadang begitu. Ya. Sampai pernah kita mendengar seseorang yang ketika ada jihad fisabilillah, dia mengatakan itu bukan jihad. Tiba-tiba ikut demo, dia katakan demo sebagai jihad. Kan lucu ini. Jihad yang membela orang-orang yang beriman, melawan orang-orang kufar, dia katakan bukan jihad katanya. Giliran demo dia sebut sebagai jihad. Ngawur seperti ini. Ya. Adapun kalau orang-orang dahulu, orang-orang munafik dahulu, ya kalau orang beriman sholat, ya ikut sholat. Orang beriman jihad, mereka ikut jihad. Tetapi terpaksa. Karena akan ketahuan sekali kalau mereka tidak ikut. Kalau zaman sekarang malah terang-terangan tidak ikut. Tidak ikut sholat jamaah malah mencela orang yang sholat jamaah. Giliran diajak, terus aku nitip belah. Nitip saja. Atau yang lebih parah lagi, terkadang mengolok-olok. Mungkin seseorang baru tobat dari lalainya, tiba-tiba pakai sarung, pakai koko, kemudian diguyoni. Ya, tobat kapan kamu, tumben banget. Ini ucapan-ucapan yang mencerminkan ada kemunafikan pada diri mereka. Walaupun tidak 100%, tetapi ada bibit-bibit kemunafikan. Karena mengolok-olok orang yang beramal soleh. Ya. Tapi kalau orang munafik dulu, ngolok-oloknya di belakang, tapi tetap ikut jamaah, tetap ikut perang. Tetapi hati mereka menyimpan kebencian. Nah, itu saja balasannya seperti ini. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang-orang munafik ini memanggil orang-orang yang beriman, maka orang beriman mengatakan, balas tentu saja. Fa ajabal mu'minun al munafiqin. Orang-orang yang beriman menjawab pertanyaan orang-orang munafik, qailina bala, tentu saja, qad kuntum ma'ana, dulu kalian bersama kami. Walakinnakum fatantum anfusakum, akan tetapi kalian yang telah menyusahkan diri kalian sendiri, yang telah membuat diri kalian itu munafik karena tidak ikhlas, bukan karena Allah. Ya salah siapa? Salah diri dia sendiri. Sudah ikut jihad, jihad itu berat, malah enggak ikhlas. Sudah sholat, sholat itu berat, malah enggak ikhlas. Akhirnya malah justru rugi dia. Itulah makna fatantum anfusakum. Justru kalian ya telah merugikan diri-diri kalian sendiri. Wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amani. Bahkan tarabbastum, tarabbastum maknanya justru kalian itu mengakhir-akhirkan tobat. Sudah tahu salah, maksiat atau tidak ikhlas, malah menunda-nunda untuk bertobat. Wagharatkumul amani, wartabtabtum wagharatkumul amani. Kemudian kalian ragu dan bimbang dikarenakan angan-angan kalian. Qala ba'du salaf, ulama salaf sebagian mengatakan, fatantum anfusakum billazati wal ma'asi. Yaitu kalian lebih memilih kelezatan dunia dan kemaksiatan dibandingkan taat. Wasyahawat, dan juga keinginan-keinginan jiwa. Wa tarabbastum, adapun makna tarabbastum, ay akhartum at-taubata min waqtin ila waqtin. Yaitu mengakhirkan taubat waktu demi waktu. Jadi orang yang beriman itu bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang beriman itu pasti berbuat salah. Ya, tetapi bertobat setelah itu. Ya, karena layaknya manusia pasti berbuat salah, tapi segera bertobat. Beda dengan orang munafik, mereka akan akhirkan tobat. Nah, nanti sajalah, nanti saja. Umurnya masih panjang, masih muda. Padahal betapa banyak orang yang lebih muda dari kita itu sudah mati. Orang yang jauh lebih muda daripada kita tapi sudah mati banyak. Bahkan murid kita bisa kita katakan jauh umurannya, itu pun sudah mati ada. Sehingga enggak ada jaminan bagi kita untuk menunda-nunda waktu taubat. Ya. Taubat itu segera. Ya. Jadi innamat taubatu lil ladzina ya'maluna su' bi jahalatin tsumma yatubuna min qarib. Dalam surat Al-Imran Allah jelaskan, hanyalah orang yang diterima taubatnya itu adalah yang berbuat jelek karena kejahilan. Kejahilan itu ada dua, memang tidak tahu hukumnya atau tahu hukumnya tapi ke bawah hawa nafsu. Itu juga jahil termasuk. Tsumma yatubuna min qarib. Kemudian segera bertobat setelah dosa, berbuat dosa, bertobat dia. Ya. Tetapi orang-orang munafik itu kata Allah, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Ya. Bukanlah taubat yang diterima itu adalah orang yang banyak maksiat. Sampai ketika datang kematian ini tubtul an, baru dia katakan aku taubat sekarang. Itu bukan begitu taubat yang diterima. Walalladzina yamutuna wa hum kuffar, dan tidak pula taubat bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Maka yang namanya menunda taubat itu bisa dosanya lebih besar daripada dosa Anda itu sendiri. Seorang misalkan berzina, dosa dia besar, dosa besar. Tapi ketika dia menunda taubat, dosanya lebih besar daripada berzinanya. Jadi menunda dosa itu lebih besar dosanya dibandingkan dosa itu sendiri. Demikian pula menyegerakan taubat itu akan menghapus dosa itu sendiri. Maka segerakanlah taubat. Ya. Kalau dosanya sepertinya besar, ya usahakan untuk kita mengambil wudu kemudian sholat 2 rakaat sholat taubat. Ya, sholat taubat. Kita taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang dosanya itu termasuk yang besar. Seperti kisah nanti akan datang sebenarnya kisah seorang sahabat yang dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ini wajabtu mura'atan fi bustan fa alzamtuha fa fa'altu mithla ma fa'al ar-rajul ma'a ahlihi. Wahai Rasulullah, aku kemarin bertemu dengan seorang wanita di kebun, kemudian aku tergoda dengannya, kemudian aku melakukan dengannya seperti layaknya laki-laki dengan istrinya. Khaira annahi anni lam ujami'ha, hanya saja aku tidak berjima' dengannya. Bahkan dalam riwayat lain, mohon maaf. Lazimtuha wa qabbaltuha. Mohon maaf itu. Aku sampai memeluknya, aku sampai menciumnya. Maka Umar bin Khattab langsung ya sambil begini. Qad satarallah law satara. Sungguh Allah tutup dosanya kalau dia tutupi sendiri dosanya. Jadi Umar mengangan-angkan, aduh, seharusnya enggak usah cerita. Tinggal dia ambil wudu, salat 2 rakaat, taubat pada Allah. Enggak usah cerita. Akhirnya Umarnya dengar, sahabat lain dengar, dan Rasulullah pun diam. Ditanya lagi, "Qum 'alayyal hadd ya Rasulullah." Tegakkan atasku hadd. Silakan hukum aku wahai Rasulullah. Rasulullah diam. Rasulullah diam, enggak berani jawab. Karena itu dosa. Kemudian sampai turun firman Allah Ta'ala, "Aqimish shalah." Tarafay minan nahar wa zulafa minal lail. Tarafay nahar wa zulafa minal lail. Tegakkanlah salat di 2 awal siang dan 2 penghujung malam. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan salat tersebut akan menghapuskan dosa-dosa yang tadi dilakukan. Maka benar Rasulullah mengatakan, "Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu, fasalla raka'ataini, kemudian salat 2 rakaat, beristighfar, bertobat pada Allah, ghafarallahu lahu, Allah ampuni dosa-dosa dia." Maka sahabat yang lain pada tanya, "Alahu khasah aw lana jami'an?" Apakah bagi dia khusus wahai Rasul, apakah bagi kita semua? Maka kata Rasulullah, "Bal likullikum jami'an." Bahkan untuk kalian semua. Artinya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, siapa saja bisa terjatuh dalam maksiat. Jangan menganggap diri kita suci, jangan menganggap diri kita bersih. Karena setingkat orang yang bertemu dengan Rasul saja, ya, ada kalanya tergoda dengan kemaksiatan. Tetapi istimewanya mereka, ketika salah langsung nyesel dan tahu tobat, dan tobatnya diturunkan ayat, diterima tobatnya. Itu istimewanya mereka. Sehingga tidak boleh hadis ini menghinakan sahabat, itu tidak boleh. Justru menunjukkan mulianya sahabat. Ketika salah turun ayat, ketika salah ditegur dengan ayat, ketika taubat ayat turun menceritakan diterimanya taubatnya. Itu istimewanya para sahabat. Kalau kita kan enggak, ya. Maunya taubat ya taubat saja maunya. Mau nunggu ayat enggak bakalan turun. Karena ayat sudah terputus. Yang penting ayatnya sudah ada, asbabun nuzulnya juga sangat jelas. Aqimish shalah, ya. Tarafayin nahar wa zulafa minal lail. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Itu sangat penting sekali bagi kita semuanya ma'asyiral muslimin. Bisa saja seseorang itu terjatuh dalam kemaksiatan, tetapi dicontohkan oleh para sahabat, mereka orang yang paling cepat bertaubat. Kalau kita mau ambil ibrah-ibrah dari kalangan sahabat banyak. Ada yang sahabat misalkan setelah turun ayat khamr kemudian terjatuh dalam kemaksiatan minum khamr. Sampai Umar bin Khattab marah-marah. Ya. Umar bin Khattab sampai marah-marah sampai mengacungkan pedang kepada orang tadi. Sudah turun ayat khamr kok masih minum khamr? Akhirnya Rasulullah SAW, mahlan ya Umar, sebentar wahai Umar. Innahu min ahli Badr. Sahabat tadi yang tergoda minum khamr itu termasuk ahli Badr. Pernah ikut perang Badr. Waqad qala Allah Ta'ala fi ahli Badrin, dan Allah sudah berfirman mengenai ahli Badr, i'malu ma syi'tum faqad ghafara Allahu lakum. Silakan lakukan apapun sesuka kalian, Allah sudah pasti ampuni kalian. Dan akhirnya kalau normalnya manusia kita sudah dijamin masuk surga, kemudian misalkan minum khamr, kemudian jawaban dari Rasulullah, lakukan sesukamu, itu malah wah wis jamin masuk surga lah, nyoba lagi lah, kan begitu, maksiat lagi, itu manusia. Tapi kalau sahabat ditegur begitu, malah akhirnya khawatir nanti kehilangan keutamaan itu. Maka justru dengan itu beliau bertobat dengan taubat nasuha. Ada kisah sahabat seperti itu. Ya, sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setiap manusia punya potensi. Ya. Makanya dalam hadis itu yang namanya manusia itu kulubni adam likulubni adam nasibun minaz zina. Setiap bani Adam itu punya nasib, punya potensi untuk berzina. Setiap manusia punya potensi untuk berzina. Mata zinanya memandang, telinga zinanya mendengar, hati membayangkan, tangan memegang, kaki berjalan. Ya, wa yusaddiquhu farju aula. Tinggal mohon maaf kemaluan itu membenarkan atau tidak. Kalau kemaluan sampai membenarkan, mengikuti pikiran, mata, telinga, kaki dan tangan, maka terjatuhlah pada perzinaan yang terbesar. Terjatuhlah dia dalam dosa besar. Artinya di dalam hadis ini, setiap manusia punya potensi untuk melakukan itu. Tinggal kita mau cegah atau tidak. Ya. Dan siapa yang sudah terlanjur apapun maksiatnya, tub ilallah, taubatan nasuha. Baik perzinaan, baik pembunuhan, baik itu pencurian, baik itu apa perjudian, baik itu minum khamr ataupun yang lainnya, tub ilallah taubatan nasuha, bertobat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Karena siapa yang hukuman-hukuman dari kemaksiatan dia tidak disegerakan di dunia, berarti kemungkinan besar ditagih nanti di akhirat. Kan mengerikan kalau sudah di akhirat. Kalau ada orang minum khamr dicambuk 80 kali, malah kita katakan mending di dunia 80 kali cambukan daripada cambukannya di akhirat. Daripada cambukannya di neraka. Ada pencuri ya kemudian kepotong tangannya karena tertangkap, mending dipotong tangannya di dunia daripada nanti disiksa di dalam neraka. Hal yang demikian ma'asyiral muslimin, ya, sebagai nasihat bagi kita semuanya, ya, jangan menunda-nunda taubat. Karena menunda taubat itu ciri orang munafik. Dan menunda taubat dari sebuah dosa itu lebih besar dosanya dibandingkan maksiatnya. Tadi sudah dicontohkan, kalau seorang berzina itu dosa besar kan? Tapi kalau menunda dari dosa zina, penundaan taubatnya itu lebih besar dosanya dibandingkan zinanya. Mencuri dosa besar, tapi kalau dia menunda taubat dari mencuri, maka penundaan taubatnya itu dosanya lebih besar dibandingkan mencurinya. Maka tub ilallah. Ya, adbi'i asayyatal hasanah tamfuha. Dan ikutilah kejelekan dengan kebaikan. Itu akan menghapuskan kejelekan-kejelekan tersebut. Ya, demikian semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pintu selebar-lebarnya, taufik sebanyak-banyaknya untuk bertobat kepadanya. ya. Dan semoga Allah menerima taubat-taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhanakallahumma rabbana hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.